Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin bin nar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Insyaallah pada hari Senin ini barakafikum kita masih melanjutkan kitab Majelis Syahrul Ramadan karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Dan insyaallah kajian kita Majelis Syahrul Ramadan sore ini kita masuk pada majelis yang berikutnya, yakni majelis Al-Khamis Asyar, majelis ke-15 fi syurutil fitri bil muftirat wa ma la yuftir wa ma yajuzu lis-sha'im, terkait syarat-syarat teranggapnya seseorang berbuka dengan perkara-perkara yang membatalkannya, dan terkait perkara-perkara yang tidak dianggap membatalkan dan perkara-perkara yang boleh bagi orang yang berpuasa. Yakni barakatikum pada majelis yang ke-15 ini terkait pembatal puasa. Dari pembatal-pembatal yang ada seperti makan, minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, atau pembatal yang lainnya barakatikum, itu tidak teranggap kecuali jika terpenuhi beberapa persyaratan. Jika terpenuhi beberapa hal barakatikum, jadi seseorang dianggap batal puasanya apabila terpenuhi beberapa hal. Kalau perkara tersebut tidak ada barakatikum, ya, maka entah salah satunya atau semuanya, barakatuhum, maka teranggap batal. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, innal muftirat as-sabiqah ma'adal haid wal nifas wahiyal jima' wal inzalul mani bil mubasyarah wal aqlu wasyarabu wa ma bima'nahuma wal hijamah wal qai' la yuftiru sha'im syai'an atau la yuftiru as-sha'ima syai'an minha illa idza tanawalaha aliman dzakiran mukhtaran. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, selain pembatal berupa haid dan nifas, seperti menggauli istri atau berhubungan barakakum, atau keluarnya air mani dengan sebab mubasyarah, bersenang-senang, atau cara yang lain, atau pembatal berupa makan dan minum, atau pembatal yang diserupakan, dianggap seperti makan dan minum, dan juga pembatal berupa hijamah, berbekam, kemudian muntah dengan sengaja, maka perkara-perkara tersebut dari pembatal-pembatal puasa tadi tidak teranggap membatalkan puasanya orang yang berpuasa, kecuali apabila yang melakukannya aliman, dia sudah mengerti hukumnya. Zakiron, dalam keadaan ingat. Mukhtaron, dalam keadaan kehendaknya dia sendiri, tanpa ada paksaan. Barakallahu. Jadi ada tiga hal, tiga persyaratan. Seseorang teranggap batal puasanya apabila dia tahu hukumnya, apabila dalam keadaan ingat, dan apabila dalam keadaan tidak ada paksaan, dalam artian hal itu dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Maka tiga hal ini barakakum yang menyebabkan seseorang teranggap batal puasanya. Maka rinciannya barakakum. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna aliman, apabila dia tahu hukumnya. Fa'in kana jahilan lam yuftir, kalau ternyata dia tidak ngerti hukumnya atau bodoh, maka tidak teranggap batal puasanya. Barakatuhum. Misalkan ada orang merokok saat berpuasa, ketika ditegur, diberitahu, baru dia tahu. Dia menganggap merokok bukan makan. Barakatuhum. Dan tidak mengenyangkan. Dalam keadaan, dalam bahasa Arab, ya, seperti itu teranggap makan. Maka dikarenakan dia tidak tahu hukumnya, dia merokok, tidak batal puasanya, tetap sah. Tapi kalau dia tahu hukumnya, tapi sengaja, jelas, ya, barakafikum, batal puasanya. Ada orang mungkin baru masuk Islam, puasa di bulan Ramadan, ternyata berhubungan suami istri. Dia menganggap yang membatalkan itu hanya makan dan minum dengan sengaja. Ketika dia bertanya atau ada yang memberitahu atau ada yang mungkin ya menjelaskan hukum, baru dia tahu, maka tidak batal. Barakallahu fikum, karena dia bodoh, tidak mengerti tentang hukumnya. Dalilnya liqaulihi ta'ala fi suratil Baqarah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami dikarenakan kami lupa atau salah. Salah di sini barakallahu fikum adalah bodoh tentang hukumnya. Faqala Allahu qad fa'altu barakallahu fikum. Maka yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala qad fa'altu in nasina, apabila kami telah ya berbuat dalam keadaan lupa atau bodoh. Dan dalil yang lain adalah surat Al-Ahzab ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junah fi ma akhtatum bi." Dan tidak ada dosa atas kalian dengan sebab kesalahan kalian. Yakni kesalahan di sini barakakum bodoh tentang hukumnya, tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang teranggap dosa adalah apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Kalian sudah tahu hukumnya, kalian barakakum menerjang saja. Berani barakakum. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian barakallahu fikum, yang dimaksud bodoh di sini bodoh tentang apa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wasawa'un kana jahilan bil hukmi asy-syar'i. Sama saja bodohnya itu dikarenakan bodoh tentang hukumnya. Ya, hukumnya itu membatalkan, baru dia tahu kalau menghisap rokok barakallahu fikum itu membatalkan puasa. Dia kira hanya makan dan minum. Rokok bukan makanan bagi dia barakallahu fikum, namun dalam bahasa Arab disebut makanan. Ya, teranggap menghisap itu adalah makan. Mitlu contohnya, ayyadunna anna hadza syai' ghairu muftir atau ghairu mufattir. Fayaf'aluhu. Misalkan dia menduga, dia mengira bahwasanya sesuatu yang bisa membatalkan ini tidak dianggap membatalkan, maka dia melakukannya. Maka berkomitmen keadaan seperti itu, dia tidak batal puasanya. Tetap dia harus terus meneruskan puasanya. Au jahilan bil hali ay bil waqti. Atau dia bodoh dari sisi, ya, bodoh dalam keadaan waktunya, tidak mengetahui waktunya. Kalau yang tadi bodoh dari sisi hukumnya, hukumnya ini membatalkan puasa, ini membatalkan puasa. Kalau ini bodoh dalam artian tidak mengerti tentang hal keadaan, yakni waktu. Mitlu contohnya, ayyadunna annal fajra lam yatlu' fayakulu wa huwa talib. Seperti contoh, ada seseorang menduga bahwasanya fajar shadiq belum muncul. Akhirnya dia tetap makan dan minum dalam keadaan fajar shadiq sudah muncul. Baru setelah itu dia mengkabarkan dia sudah muncul. Kamu lihat dari mana? Lihat dari sini. Oh, itu kelihatan lampu. Terhalang lampu, silau. Coba yang sana. Oh iya. Maka seperti ini berkumpul, dia berarti bodoh tidak mengerti tentang ya hakikat yang sesungguhnya, tidak mengerti tentang waktu. Maka di sini barakallahu'alaikum ya tetap sah puasanya dan dia harus terus melaksanakan. Maka seperti ini bermanfaat bagi kita ya. Kalau kita tidak mengerti barakallahu'alaikum bisa menyalahkan orang lain, malah disuruh membatalkan atau kita sendiri bingung akhirnya membatalkan. Barakallahu'alaikum. Au yadunna annasyamsa qad gharabat fayakula wa hiya lam taghrib. Atau dia menduga bahwasanya matahari telah tenggelam. Oh, matahari tenggelam. Karena sudah gelap. Akhirnya dia makan dalam keadaan matahari belum tenggelam. Kenapa belum tenggelam? Mendung. Barakallahu'alaikum. Fala yuftir fi dzalika kullih. Maka semuanya itu dikarenakan bodoh tentang hukumnya, bodoh tidak mengerti tentang keadaan, waktu misalkan, ya perbuatan yang dia lakukan, makan karena bodohnya tadi, minum karena bodohnya tadi, barakallahu fikum, maka tidak membatalkan puasa. Lima fi shahihain, berdasarkan hadis yang disebutkan dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat ke-187, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Terus makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang merah. Mana yang putih, mana yang merah, jelas. Atau mana yang putih, mana yang hitam, barakallahu'alaikum. Maka kata Adi bin Hatim, amattu ila iqolain, maka aku sengaja mengambil dua tali. Karena di situ minal khoyt, khoyt, barakallahu'alaikum, itu tali, iqol. Ahaduhuma aswad wal akhar abyad, tali yang pertama itu adalah tali hitam, yang lainnya tali putih. Faja'altuhuma tahta wisadati, maka aku simpan di bawah bantalku. Waja'altu anzuru ilaihima falamma tabayyana li al abyadu minal aswad amsaktu. Maka aku makan, minum ya ketika waktunya sahur, sambil melihat ya di dalam rumah itu jelas apa tidak benang putih dan hitam yang ditaruh di bantalnya. Kalau sudah jelas, maka aku menahan diri. Berarti sudah habis waktu sahur. Ini pendapatnya Adi bin Hatim. Falamma asbahtu ghadautu ila Rasulillah alaihissalatu wassalam wa akhbartuhu billadhi sona'tu. Maka tatkala di pagi harinya aku bertemu, menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam, maka aku mengkhabarkannya apa yang aku perbuat. Faqalan Nabi, maka Nabi alaihissalatu wassalam ya, beliau bersabda, inna wisadaka izan la'arif. Kalau begitu yang kamu lakukan, berarti bantalmu itu sangat lebar. Kenapa? Kan yang dimaksud dalam ayat benang putih dan benang hitam itu adalah fajar shodiq yang ada di ufuk. Sementara ufuk itu kan lebar. Berarti benangmu itu lebar sekali. Ya, fajar bisa ditaruh di bawah bantalmu. Itu maksudnya Nabi ya, agak sedikit bercanda. In kana al-khaytu al-abyadu wal-aswadu wisadaka. Kalau memang ya fajar yang putih dan hitam itu ya ada di bawah bantalmu. Innama dzalika bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan ya benang putih dan benang hitam. Benang putih itu barakallahu'alaikum, kata Nabi, adalah putihnya siang. Dan yang dimaksud hitam adalah hitamnya malam. Jadi ketika masuk waktu azan subuh yang kedua, yang itu merupakan akhir waktu sahur, maka barakallahu fikum di sebelah timur itu nampak ya putih dari masuknya siang, ya, yakni pagi, dan ada garis hitam barakallahu fikum yang merupakan sisa dari malam. Maka itulah barakallahu fikum waktu subuh, ya, adzan subuh yang kedua barakallahu fikum itu mulai masuk. Barakallahu fikum. Akhirnya faqad akala adi ba'da tulu'il fajri walam yumsik. Hatta yatabayyana lahu al-khaytan walam ya'muruhun nabi alaihi salatu wassalam bil qada' li'annahu kana jahilan bil hukmi. Dalam keadaan Adi bin Hatim ketika itu masih makan dan minum, yang fajar itu sudah muncul barakallahu fikum. Dia tidak menahan karena dia beranggapan dengan melihat benang putih dan benang hitam yang ada di bawah bantalnya dilihat. Zaman dulu kan tidak ada lampu. Walaupun jam 5 pun barakallahu fikum, ya terkadang masih gelap kalau memang ya tidak ada lampu. Coba buktikan jam 5 ya dalam kamar itu. Bahkan jangankan barakallahu fikum benang, ular saja di atas kasur enggak kelihatan. Nah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Adi bin Hatim terus makan dan minum, tidak menahan diri dalam keadaan fajar sudah terbit, sudah nampak. Dalam kemudian Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengqada dikarenakan dianggap batal. Tidak. Nabi tidak menganggap hal itu batal dan tidak memerintahkan untuk mengqada li'annahu kana jahilan bil hukmi. Dikarenakan dia bodoh, tidak paham, tidak mengerti tentang hukumnya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ini penting untuk kita ketahui ya, untuk diri kita dan orang lain. Barakallahu fikum. Wa fi sahihil Bukhari min hadithi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat. Dan juga dalam sahih Al-Bukhari hadisnya Asma binti Abu Bakar, Asma putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq menceritakan, aftarna fi ahdin nabi alaihi salatu wassalam yauma ghaim thumma tal'atish syamsu. Kami pernah berbuka di zaman Nabi alaihi salatu wassalam pada saat mendung. Kemudian ternyata matahari kelihatan. Ya. Barakallahu fikum. Dikira sudah tenggelam. Ternyata mendungnya hilang, kelihatan. Masih nampak matahari. Walam tukkar annan nabi alaihi salatu wassalam amarahum bil qada. Pada hadisnya Asma bintu Abi Bakar di sini barakallahu fikum tidak disebutkan bahwasanya Nabi memerintahkan mereka, para sahabiat, para sahabat yang berbuka dalam keadaan mendung, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengqada dikarenakan teranggap batal. Li'annahum kanu jahilin bil waqti. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka tidak mengerti hukumnya, tidak mengetahui waktu ya yang sebenarnya. Walau amarahum bil qada lanuqila. Seandainya Nabi memerintahkan mereka untuk mengqada, niscaya akan dinukilkan dalam hadis tersebut. Li'annahu mimma tawaffar ad-dawa'i ala naqilihi li ahammiyatih. Dikarenakan pengakuan itu akan terpenuhi ya, dan akan dinukilkan ya, pasti akan dinukilkan dikarenakan sangat pentingnya. Bal qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalati Haqiqatus Siyam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Risalah Haqiqah As-Siyam, Hakikat Puasa. Innahu naqala Isyam bin Urwah ahadu ruwatil hadith an abihi an Urwah an abihi Urwah annahum lam yu'maru bil qada. Bahwasanya Hisham bin Urwah salah satu dari perawi-perawi hadis ini dari ayahnya yang bernama Urwah, bahwasanya mereka para sahabat yang tadi berbuka ketika dianggap mendung, dianggap sudah tenggelam padahal mendung. Barakah itu. Dinukilkan di situ bahwasanya Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengqada. Lakin akan tetapi, mata alima bibuqa'in nahar wa anasyamsa lam taghub amsaka hatta taghiba. Akan tetapi, kapanpun seseorang mengetahui adanya sisa siang dan bahwasanya matahari belum tenggelam dikarenakan mendung ternyata, ya, baru dia tahu. Barakah fikum, maka dia menahan diri tidak berbuka sampai kemudian tenggelam baru berbuka. Barakah fikum. Mungkin dia menganggap, oh ternyata sudah tenggelam. Dia mengumumkan sudah masuk waktu berbuka. Akhirnya makan kurma. Kemudian qadarullah ma syaa fa'al, ternyata itu mendung dan nampak kembali masih sisa sedikit. Maka ditahan. Ya, jangan makan. Ditahan, barakah fikum, kemudian sampai benar-benar tenggelam, masuk waktu berbuka, barakah fikum, maka dia makan. Wa mithlu dzalik, dan contoh yang lain, barakah fikum, law akala ba'da thulu'il fajri yadunnu annal fajra lam yatlu. Ada seseorang yang makan, ya, masih sahur dalam keadaan matahari sudah atau fajar sudah nampak, berarti adzan subuh. Dia mengira bahwasanya fajar belum nampak. Fatabayyana lahu ba'da dzalik annahu qad tala'a fa siyamuhu sahih. Kemudian setelah fajar nampak, barakah fikum, ya, bahkan sudah agak tinggi, agak siang, baru dia tahu. Dan dia tahu kalau dia itu ketika makan, barakah fikum, fajar sudah nampak sebenarnya. Namun dikarenakan, ya, penglihatan dia mungkin rabun, ya, atau kabar yang info yang didapat salah. Fasiyamuhu shahih, maka puasanya sah. La qada'a alaihi, tidak perlu mengqada karena sah. Li'annahu kana jahilan bil waqti, dikarenakan dia tidak mengerti tentang waktu yang sesungguhnya. Wa qad abaha Allahu lahul akla wasyaraba wal jima' hatta yatabayyana lahul fajru. Maka Allah membolehkan baginya makan dan minum serta menggauli istrinya sampai benar-benar jelas baginya fajar. Wal mubahul ma'dzunu fihi la yu'maru fa'iluhu bil qada. Dan yang diperbolehkan, yang diizinkan padanya, maka pelakunya tidak diperintah untuk mengqada. Lakin akan tetapi, mata tabayyana lahu wa huwa ya'kulu wa yashrabu annasyamsa lam taghrib aw annal fajra qad tala'a amsaka. Akan tetapi, kapanpun keadaannya, ketika sudah jelas bagi dia, dalam keadaan dia sedang makan, sedang minum, barakah fikum, kemudian matahari belum tenggelam, jelas, loh, ternyata itu mendung tadi, kok masih nampak, ketika awannya hilang, barakah fikum, atau fajar, loh, kok ternyata fajarnya terbit, nampak, maka dia, barakah fikum, ketika sedang makan, dia tahan. Kalau ada dalam mulutnya makanannya, bukan di tenggorokan, di mulut, walafadho ma fi famihi, maka dia buang, ya, dia keluarkan yang ada di mulut. Kalau di tenggorokan tidak perlu, tapi kalau ada di mulut barakallahu fikum, dia keluarkan. In kana fihi syai'un li zawali udrihi hina idzin, ya, apabila padanya ada sesuatu yang hilang udur ketika itu, ya, maka dia harus dikeluarkan karena barakallahu fikum sudah nampak. Jadi syarat yang pertama, seseorang dianggap batal puasanya dikarenakan apabila dia tahu tentang hukumnya dan tahu tentang waktunya. Kalau dia tidak tahu tentang hukumnya bahwasanya itu membatalkan, ya, bukan pura-pura tidak tahu, tapi benar-benar tidak tahu, misalkan karena mu'alaf, karena tidak pernah dengar kajian tentang itu, ya, seperti tadi merokok, loh, itu batal puasanya, loh, ya, yang membatalkan kan hanya makan dan minum, loh, sama dalam bahasa Arab rokok itu juga dianggap al-akl. Oh gitu ya, ya sudah, berarti dia tidak tahu hukumnya, maka tetap sah puasanya. Atau menggauli istri, dia menganggap hanya makan dan minum, ya, barakallahu fikum, ternyata menggauli istri dia baru tahu kalau itu adalah pembatal puasa. Jadi kalau dia tahu hukumnya maka membatalkan, kalau tidak tahu tidak batal, barakallahu fikum. Syarat yang kedua, asyartu tsani ayyakuna dzakiran, apabila dia ingat. Terkadang dia tahu hukumnya, kalau ditanya apa hukumnya makan ketika berpuasa, ya batal, ya. Tapi kalau dia makannya dalam keadaan ingat, ya, barakakum, maka batal puasanya. Kalau lupa, berarti tidak batal. Fa'inkana nasian fasiyamuhu shahih. Kalau ternyata dia melakukan pembatal-pembatal puasa karena lupa, tidak ingat karena lupa, tidak ada unsur kesengajaan, maka puasanya tetap sah. Baik dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, menggauli istri dengan sengaja, ya. Tapi dia lupa kalau dia sedang berpuasa, entah puasa qadha atau puasa Ramadan, barakallahu'alaikum, maka karena lupa tetap sah. Wala qadha'a alaihi, tidak ada qadha' baginya, lima sabaqa fi ayatil baqarah, sebagaimana dalilnya yang telah lewat pada surat al-baqarah. Walamma rawahu Abu Hurairah, walima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwasanya nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa, fa akala, kemudian dia makan, au syariba, minum, lupa, fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama ata'amahu Allahu wa saqahu, dikarenakan Allah lah yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslim, dan lafadznya adalah riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Ada orang makan lupa, barakallahu fikum, ya, maka tidak batal. Walaupun kalau ditanya apa hukumnya, ya batal, tapi dia karena lupa, barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, lalu bagaimana dengan orang yang melihat, ini bulan puasa, kok itu makan gitu? Mungkin satu kos, ya. Baru dia barakallahu fikum pulang kuliah, mungkin jam 2. Baru buka pintu, loh, kok si fulan makan? Wah, tak kerjain saja. direkam. Tidak tahu ini mungkin lupa atau sengaja, direkam dulu. Tidak ditegur. Makan rujak lagi, sudah kadung pedesan. Ketika mau minum baru diingatkan, hei kamu puasa enggak? Jujur ini puasa, wes, enggak boleh minum. Rasain sekarang pedesan kamu. Nah, seperti ini barakah fikum. Dia dosa dari awal. Ya, nanti akan disebutkan. Atau dia tidak ngerjain. Kasihan, biarin terus. Sampai minum, nah, baru diingatkan. Biar dia berterima kasih kepada saya. Ini juga dosa. Ya. Barakah fikum. Fa'amrun nabi alaihi salatu wassalam bi itmamihi dalilun ala sihhati. Maka nabi alaihi salatu wassalam ya memerintahkan orang yang lupa untuk tetap menyempurnakan puasanya, ini menunjukkan ya akan sahnya orang yang karena lupa, sah puasanya karena lupa. Wa nisbatu it'amin nasi wa saqihi ila Allah, dan penisbahan, penyandaran makan dan minum kepada Allah seperti tadi, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, maka dia makan dan minum, Allah lah yang memberi makan dan minum, disandarkan kepada Allah, dalilun ala adamil mu'akhadah alaihi, ini sebagai dalil bahwasanya Allah tidaklah menghukum orang yang lupa, ya. Lakin akan tetapi, mata zakaro, kapanpun dia ingat, ya. Dia beli rujak tadi, lomboknya berapa? Level teratas katanya. Dah, ingat ketika mau minum, duh, iya, sudah pedesan, barakafikum. Matanya memerah, telinganya keluar asapnya, mungkin barakafikum, ya. Maka ketika ingat, audukiro, atau diingatkan, loh, kamu puasa? Oh iya, amsaka, maka dia harus menahan diri, walaupun pedesan. Ya, ya bersyukur, dikasih makan sama Allah, iya tapi masih pedesan ini. Ya, bagaimana lagi? Walafadho mafi famihi, maka dia harus mengeluarkan, kalau memang masih ada di mulutnya. Tapi kalau di tenggorokan, di mulut sudah tidak ada, tapi ada tenggorokan, tidak boleh dimuntahkan. Ingka nafihi syai'un, apabila di mulutnya tersebut ada sesuatu. Lizawali udrihi na'idin, karena ya sudah hilang udurnya. Ya, udurnya kalau lupa, ketika dia ingat, udurnya sudah hilang. Maka yang ada di mulutnya harus dibuang, kalau sudah di tenggorokan, ya. Barakafikum, tidak usah dimuntahkan. Wajibu alaman ro'a so'iman, dan wajib bagi orang yang melihat ketika ada orang yang berpuasa, ya'kulu wa yashrabu, dia makan dan minum karena lupa, ayyunabbihahu, wajib bagi dia mengingatkannya. Tidak boleh ngerjain ya, sudah direkam ya, di share di WA. Teman-temannya baca, loh, ini jam berapa? Ya, ini baru saja. Barakafikum. Akhirnya digojologi. Harus mengingatkan, wajib bagi yang melihat. Tidak boleh ngerjain. Tidak boleh menunda. Dalilnya, surat Al-Ma'idah ayat 5. Liqaulihi ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan, hendaknya kalian saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Loh, itu kan kebaikan, membuat dia kenyang. Masalahnya bukan itu, ya. Barakafikum. Kalau dia terus kenyang dalam keadaan tahu atau diingatkan baru tahu, ya, maka bukan ta'awun dalam kebaikan, namun dalam perbuatan dosa. Jadi syarat yang kedua, apabila dia ingat, maka barakafikum bisa membatalkan. Kalau ternyata lupa, maka sebab lupa tidak membatalkan puasa. Barakallahu'alaikum. Walaupun dia sudah sangat kenyang, ya, barakallahu'alaikum, dan tidak haus. Syarat yang ketiga, yang terakhir. Asyartu salit ayyakuna mukhtaron. Syarat yang ketiga ini adalah apabila dia ya melakukan pembatal puasa dengan sebab kehendaknya sendiri, maka batal. Au mutanawilan lil muftir atau lil mufattir biikhtiyarihi wa iradatihi, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa ya membatalkan puasa dengan sebab keinginannya dan kehendaknya, maka bisa batal ya. Barakabikum. Fa'inka namukrohon, namun kalau dia dipaksa, keadaannya sekarang dipaksa, fasiyamuhu sahih, maka puasanya barakabikum sahih, sah. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada' padanya. Ingat, yang namanya dipaksa itu barakafikum, kalau tidak melakukan maka mati. Tapi kalau dia puasa qada', misalkan mengqada' Ramadan mungkin 2 hari yang dia tidak puasa padanya. Terus dia bertamu, dipaksa, ayo toh ya. Masa enggak menghargai saya kamu, ayo toh. Barakafikum. Ya. Maka kalau itu qada barakakum, tetap dia harus wajib ya meneruskan puasanya ya barakakum. Namun kalau dalam keadaan tidak melakukan ya diancam barakakum ya diancam, maka puasanya sah, la qada alaihi, tidak ada qada bagi dia. Lianna Allah subhanahu rafa'al hukma amman kafara mukrahan wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dalilnya dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, meniadakan hukum kafir bagi orang yang melakukan kekufuran dikarenakan dipaksa, namun hatinya dalam keadaan tetap tenang dalam keimanan. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-106, An-Nahl 106, man kafara billah min ba'di imani, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa kalau tidak melakukan kekufuran ya, apapun bentuknya dia dipaksa, namun dia berhukum melakukan kekufuran dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maksudnya mengingkari apa yang dia perbuat berupa kekufuran, dan dia tetap tenang dengan keimanannya, tidak ridho dengan kekufuran, maka itu tidak mengapa, tidak dihukumi kafir. Walakin man syaraha bil kufri sadara, akan tetapi siapa yang melakukan kekufuran ketika dipaksa hatinya tenang dengan kekufuran ya, tidak mengingkari ya, fa alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Fa idza rafa'a Allahu hukmal kufri, kata Syekh, apabila Allah mengangkat hukum kekufuran, amman ukriha alaihi, dari orang yang dipaksa, famadunahu aula, maka paksaan selain tindakan, selain perbuatan kekufuran, seperti dipaksa untuk berbuka dalam keadaan dia masih berpuasa ya, yang levelnya di bawah kekufuran, barakafikum aula, maka itu lebih layak lagi ya, boleh barakafikum, namun tetap mengingkari ya bahwasanya itu tidak ya tidak boleh dilakukan, tapi dia tetap mengingkari dan tenang bahwasanya hal itu tidak benar. Jadi ketika dia dipaksa untuk berbuka dalam keadaan masih berpuasa, dia dipaksa dibunuh, dipukul, dan temannya mungkin ada yang meninggal berkafikum, atau ada madarat yang lain, ya keluarganya akan dibunuh atau yang lain berkafikum, maka ya boleh bagi dia untuk mengikuti kehendak orang yang memaksanya dan puasanya tidak batal. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah tajawaza an ummati al khata wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dikarenakan salah, tidak mengerti hukumnya, dikarenakan lupa, dan dikarenakan dipaksa. Jadi tiga syarat tadi dalilnya terpenuhi dalam satu dalil ini. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa hasanahu An-Nawawi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi. Falau akraha ar-rajulu zaujatahu 'alal wat'i wa hiya shaimah fa siyamuha sahih wa la qada'a 'alaiha. Maka seandainya seorang suami memaksa istrinya untuk melayaninya, untuk menggaulinya dalam keadaan istrinya barakakum berpuasa, maka puasa istrinya tetap sah dan tidak ada kodok baginya. Ya, suami memaksa istrinya, ya tidak mau dipukul, ya dibanting, ya barakakum Allah musta'an. Wala yahilla lahu ikrahuha alal wat'i wa hiya shaimah. Dan tidak halal bagi suami memaksa istrinya untuk menggaulinya dalam keadaan istrinya barakakum puasa. Illa in shamat tatawwu'an bi ghairi idnihi wa huwa hadir. Kecuali apabila istrinya puasanya yang dia lakukan adalah puasa sunnah dalam keadaan tanpa ada izin kepada suaminya, yang suaminya tidak keluar rumah, masih dalam rumah. Barakallahu. Kalau puasa wajib, suami memaksa istrinya, istrinya dalam keadaan tidak bisa melawan, ya, barakallahu, dan dipaksa, benar-benar dipaksa, maka puasanya istrinya, barakallahu, tetap sah, tidak ada qadha', tidak perlu juga membayar kafaroh. Barakallahu. Namun bagi suami, kalau dia berpuasa, dia yang ya kena kafaroh disertai kodok. Kodok satu hari, dikarenakan dia menggauli istrinya. Dan dia kafaroh membebaskan budak, mukminah. Kalau tidak ada, maka barakallahu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau terputus tanpa uzur, ulang dari nol, dari awal. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin setiap harinya. Atau langsung dikumpulkan 60 orang, diberi satu hari. Barakallahu. Lalu juga dia kodok satu hari. Lalu bagaimana dengan puasa sunnah? Kalau puasa sunnah, maka seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya bahwasanya dia mau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah yang akan dilakukan oleh istri tidak diizinkan, ingat ini sunnah, maka tidak boleh istri berpuasa. Kenapa? Karena sunnah, puasa sunnah yang dilakukan bertabrakan dengan perintah suami. Hukum asal perintah suami kepada istri itu wajib. Ketika bertabrakan antara wajib dan sunnah, maka yang sunnah kalah. Barakallahu'alaikum. Anggaplah sudah diizinkan. Ya, ya sudah, kamu boleh berpuasa. Ternyata suaminya maksa, maka tidak ada kodok bagi istri. Dan barakallahu'alaikum, memang puasa sunnah yang dibatalkan itu memang tidak ada qadha', ya, karena puasa sunnah hukumnya wajib, hukumnya sunnah barakakum, maka qadha'nya pun sunnah atau tidak diwajibkan barakakum. Walau tara ila jawfis shaim ghubar au dakhala fihi syai' bi ghairi ikhtiyarihi au tamadmado aw istansaqa fanazala ila jawfihi syai'un minal ma' bi ghairi ikhtiyarihi fasiyamuhu sahih wa la qada'a alaihi. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga ada sisa makanan tertelan. Ya, tertelan bukan kehendaknya. Kalau tadi pembahasan ya dipaksa atau tidak. Sekarang kehendaknya atau tidak. Bukan kehendaknya. Ada sisa makanan tertelan di sini. Ya, sisa kacang tadi malam atau biji kurma yang nyangkut di giginya. Barakallahu fikum. Masuk ke dalam kerongkongannya dengan tanpa kehendak dia. Atau dia berkumur-kumur atau istinsak kemudian tertelan tanpa kehendak dia. Maka puasanya sah, tidak perlu mengqadha. Wala yuftiru shaim bil kuhli. Dan orang yang berpuasa ya, tidak batal puasanya kalau dia pakai celak. Celak itu untuk laki-laki atau perempuan? Abu Rahman. Perempuan. Laki-laki haram berarti. Enggak, hah? Enggak tahu. Mas Yudi. Hah? Boleh dua-duanya? Benar. Hah? Berarti kalau sampean pakai celak boleh ya? Boleh. Nah. Gitu Abu Farouk. Celak boleh untuk laki. Nah, barakallahu fikum. Celak boleh untuk laki-laki. Bahasa Arabnya kuhlun, kaf, ha, lam. Celak tidak membatalkan. Lu kelilipan. Seberapa kelilipannya? Sak sendok. Misalkan. Maka tidak membatalkan. Fi ainihi. Waddawa fi ainihi. Atau dia memberi obat di matanya berupa salep. Salep mata. Dikarenakan mungkin berkomikum dia sakit mata. Timbilen. Ada salep dari dokter. Kan lumayan. Sepertiga sendok teh itu. Kadang seperempatnya. Tetes ya, dioleskan. Atau tetes mata. Walau wajada ta'mahu fi halqihi li'anna zalika laisa bi'aklin wala syurbin wala bimaknahuma wala yuhtir bitakatiri dawain fi udhunihi aidon. Walaupun dia melakukan celak tadi atau tetes mata, lalu dia mendapati rasa. Terkadang ditetesin matanya, ya, otem, obat tetes mata kan madu. Ditetesi, kok ternyata terasa di sini. Dan memang pernah, saya juga pernah merasakan terasa. Ada rasanya, ya, di ketenggorokan, mulut, ya, berkofikum. Dikarenakan itu bukan makanan, ya, obat tetes mata bukan makanan, celak juga bukan makanan, juga bukan minuman, dan juga bukan yang dianggap bisa, ya, menggantikan posisi makanan dan minum. Maka berkawikum, tetesan obat di telinga, tetesan obat di mata, dan juga celak tidak teranggap membatalkan puasa. Ya, tetesan telinga juga tidak membatalkan puasa. Wala biwad'i dawa'in fi jarah. Demikian pula barakakum, apabila seseorang meletakkan obat di lukanya. Walau wajada ta'ma ad-dawa fi halqihi. Ya, mungkin barakakum dia luka ya di hidungnya atau di bibirnya ada luka, lalu dikasih obat, kemudian rasa obatnya terasa di tenggorokan. Li'anna dzalika laisa aklan wala syurban wala bimaknal akli wala syubr. Dikarenakan itu bukan makanan dan bukan minuman, dan tidak pula dimaknai makan wa syurb dan juga minuman, maka tidak membatalkan puasanya. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Seseorang dianggap batal puasanya apabila terpenuhi tiga hal. Pertama, kalau dia tahu hukumnya bahwasanya itu membatalkan. Yang kedua, apabila dia ingat, ya. Yang ketiga, apabila itu adalah kehendaknya sendiri, bukan dipaksa, maka itu batal. Berapa hukum? Namun kalau tidak tahu hukumnya atau tidak tahu waktunya, dianggap sudah masuk waktunya padahal belum. Barakallahu fikum. Atau dikarenakan dia lupa, atau dikarenakan dia dipaksa, maka tiga hal ini tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Kita sedang mudik ke arah barat. Mau mudik pulang kampung ke Jakarta. Biasanya barakallahu fikum, kalau ke arah barat waktu berbuka semakin panjang, gitu ya. Makin panjang. Sementara HP dia, HP tuban waktunya. Oh, gitu. Barakallahu fikum. Bunyi langsung dia makan. Barakallahu fikum. Ternyata ketika dia melewati mungkin tanah yang agak lapang, ya, baru kelihatan dulu mataharinya kok masih, ya, berselfie begini. Ini bagaimana ini? Gimana, Mam? Puasa? Hah? Sah? Berarti terus makan, ya? Hah? Ditahan. Nah, alhamdulillah tahu ilmunya. Kalau enggak, ya, woi, berhenti. Batal semuanya ini, semua sak mobil ini. Masya Allah. Oh iya, iya. Oh, akhirnya batal. Setelah tahu kajian, marah-marah kepada yang tadi. Kamu itu bilang batal, sebenarnya enggak batal. Qadarullah. Masya Allah. Ya, repot ini. Jadi seperti itu. Masya Allah. Wallahu ta'ala bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.